فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Masih pembahasan hak yang ketujuh. Ya, hak yang ketujuh dari hukukul awlad alal aba wal ummahat ba'dal wiladah. Itu tarbiyatuhum al-akhlaq al-hasanah. Memberikan ta'lim, pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak berupa al-akhlaq al-hasanah, akhlak-akhlak yang baik. Wa tahdhiruhum min masawil akhlaq, dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Di sini kemudian muallif menukilkan ucapan dari Al-Allamah Abdul Rahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau berkata, "Awlan nasi bi birrika wa haqquhum bi ma'rufika." Auladuka, manusia orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu adalah anak-anakmu. Fa innahum amanatun ja'alahumullahu indaka, karena sesungguhnya mereka anak-anak itu adalah amanah yang Allah jadikan atasmu. Itu amanah yang Allah bebankan atas dirimu. Wa wassaka bi tarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Dan Allah telah mewasiatkan kepadamu untuk mendidik mereka dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang saleh, dengan pendidikan yang baik. Merawat mereka dan memelihara mereka dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik. Baik terkait dengan badan-badan mereka, jasad-jasad mereka, wa qulubihim, dan juga terkait dengan hati-hati mereka, yaitu jiwa mereka. Tarbiyah yang dimaksudkan adalah tarbiyah yang terkait dengan tarbiyah badaniyah, terkait dengan jasadnya, begitu pula tarbiyah qalbiyah yang terkait dengan perkara dan urusan hatinya. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jalilaha fa innahu min ada'il wajibi 'alayka. Dan setiap apa yang engkau lakukan bersama dengan mereka, yaitu segala apa yang engkau kerjakan, yang kau lakukan terkait dengan anak-anak engkau, ya anak-anak kalian, dari perkara-perkara ini, daqiqiha wa jaliliha, baik yang kecil maupun yang besar, fa innahu min ada'il wajibi 'alaika, maka sesungguhnya itu termasuk penunaian kewajiban yang dibebankan atasmu. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah, dan termasuk amalan yang paling afdal untuk bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarbiyah anak-anak, pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak itu adalah termasuk kewajiban, maka barang siapa yang menunaikannya sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan atasnya. Dan juga itu termasuk amalan yang paling afdal, amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling afdal. Fajtahid fi dzalika, maka bersungguh-sungguhlah di dalam perkara itu, dalam permasalahan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak. Wahtasibhu indallah, dan berihtisablah, memohonlah dan berharaplah pahala dan ganjaran di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun. Sebagaimana engkau ketika memberikan makan anak-anak kalian, begitu pula ketika engkau memakaikan baju atau memberikan pakaian kepada anak-anakmu. Wa qumta bi tarbiyati abdanihim, dan engkau menunaikan, mengerjakan pendidikan atau menunaikan hak pendidikan dan perawatan serta pemeliharaan terkait dengan badan-badan mereka. Fa anta qaimun bil haqqi ma'jurun, maka engkau telah menunaikan hak dan engkau akan ma'jur, diberikan ajr, pahala. Fakadzalika bal a'dhamu min dzalik idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ah, maka begitu pula, dan ini urusannya lebih besar, urusannya lebih penting dari yang sebelumnya. Jika engkau, idza qumta bi tarbiyati qulubihim, jika engkau menunaikan tarbiyah yang terkait dengan urusan hati mereka dan urusan ruh mereka, yaitu jiwa mereka, bil ulumin nafi'ah, itu dengan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ma'arifis shadiqah, dan mengajarkan kepada mereka al ma'arif, bentuk jamak dari ma'rifah, itu pengetahuan-pengetahuan yang shadiqah, yang benar, wat tawjih lil akhlaqil hamidah, dan juga bimbingan, arahan terhadap akhlak yang terpuji. Wa tahdhir min diddiha, dan peringatan dari kebalikannya, itu lawan dari akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Maka ini adalah lebih penting dan lebih besar urusannya, tentunya pahala yang akan didapatkan lebih besar. Fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan, maka adab-adab yang baik itu adalah lebih baik bagi anak-anak untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Min atahim adz-dzahaba wal fiddah, mengajarkan adab yang baik kepada anak-anak itu lebih baik untuk mereka, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, daripada memberikan kepada mereka emas dan perak. Wa anwa'il mata'id dunyawi, dan lebih baik mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak itu lebih utama, lebih mulia dan lebih baik dibandingkan memberikan mereka berbagai macam perhiasan duniawi. Li'anna bil adabil hasanati wal akhlaqil jamilati yartafi'una wa biha yas'adun, karena dengan adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang mulia, mereka akan terangkat, kemuliaan mereka akan terangkat, kedudukan mereka akan terangkat di dunia maupun di akhirat. Wa biha yas'adun, dan dengan itu pula mereka akan meraih kebahagiaan dan keberhasilan. Wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillahi wa huquqil 'ibad, dan dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan adab-adab yang baik, mereka akan bisa menunaikan apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah dan hak-hak para hamba. Ya, ini pentingnya pengajaran akhlak yang baik dan adab-adab yang mulia kepada anak-anak. Wabiha yajtanibuna anwa'al madar. Dan dengan akhlak yang baik, adab yang baik itu, anak-anak akan bisa menjauhi berbagai macam kejelekan, berbagai macam kemudaratan. Wabiha yatimmu birruhum liwalidihim. Dan dengan pengajaran adab yang baik, akhlak yang mulia itu pula, anak-anak bisa sempurna bakti mereka kepada orang tua mereka. Ya. Berbeda halnya jika anak tidak dibiasakan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia, maka orang tuanya yang akan merasakan, ya, bagaimana sikap anaknya yang tidak baik terhadap mereka, maka itu tidak lain adalah karena sebab orang tuanya sendiri yang tidak memiliki perhatian untuk mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya al-adab, al-hasanah, wal-akhlaq, al-kirimah. Adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan hak yang berikutnya. Thaminan. Hak yang kedelapan. Ar-rahmatu bihim wa taqbiluhum wal-adlu bainahum. Menyayangi mereka, wa taqbiluhum, dan mencium mereka. Karena mencium anak-anak itu termasuk bentuk ungkapan rahmah, kasih sayang kepada mereka. Wal-adlu bainahum, dan juga bersikap adil terhadap mereka. Tidak berat sebelah, tidak menyayangi yang satu, tapi kemudian yang lain kurang rasa sayangnya dibandingkan yang lainnya. Ya, hendaknya bersikap adil di dalam semua hal, termasuk di dalam urusan kasih sayang, ya, antara satu anak dengan anak yang lain. Begitu pula bersikap adil di dalam urusan yang bersifat duniawi. Ini nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Qala habidahullah faqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuqabbilu auladahu wal hasan wal husaina wa qala man la yarhamu la yurham. Dan sungguh dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mencium anak-anak beliau, dan begitu pula cucu beliau al hasan wal husain. Dan beliau bersabda sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki rahmat, maka dia tidak dirahmati. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Ya, ketika dia menyayangi orang lain, maka dia akan disayangi. Ya, disayangi orang lain, disayangi makhluk, begitu pula disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak memiliki rasa rahmat, tidak memiliki kasih sayang, maka dia pun tidak disayangi, tidak dirahmati orang lain, begitu pula tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidhi, At-Tirmidhi rahimahumullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang rahimun, yang memiliki rahmah, kasih sayang, yarhamuhumur Rahman. Dia akan dirahmati dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata beliau, rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya Allah akan merahmatimu dan menyayangimu. Ya, rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, wa kana as-salafu yastahibbuna an ya'dilu bainal auladi fil qiblah. Dan dahulu kaum salaf, mereka yastahibbun, menyukai untuk bersikap adil di antara anak-anak mereka sampai pada urusan mencium. Sampai urusan mencium pun, dahulu kaum salaf bersikap adil. Jadi kalau yang satu dicium, yang satu juga dicium. Jangan sampai satu anaknya dicium, yang lainnya tidak dicium. Ya, ini akan menimbulkan perasaan ya, iri dan hasad. Dan menimbulkan perasaan kecewa pada diri anak. Sehingga pada urusan mencium pun, kaum salaf bersikap adil. Maka hendaknya kita pun demikian. Ya, dalam urusan yang terkait dengan perkara mencium pun, kita harus bersikap adil di antara anak-anak kita. Fal'adlu bainal awladi amrun muhimmun jiddan. Bersikap adil di antara anak-anak itu adalah perkara yang sangat penting. Wa taqsiru fihi mazallatun 'azimah. Dan meremehkan perkara ini, itu meremehkan bersikap adil, meremehkan sikap adil terkait dengan urusan anak-anak, ini adalah mazallah, ai maudhi'uz zalal wal khata', kekeliruan dan kesalahan yang besar. Wa mujibun li sakhatillahi 'azza wajal. Bahkan ya, itu menjadikan atau konsekuensinya adalah kemurkaan dari Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang tidak bersikap adil di antara anak-anak mereka, maka ancamannya adalah murka Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'adilu baina awladikum, dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Kemudian dijelaskan oleh muallif, hafizahullah, wakhtalafa ahlul ilmi fi kayfiyatil adli baina adh-dhakari wal untha ala aqwalin. Ini sekarang terkait dengan teknis bagaimana sikap adil terhadap anak-anak, terkhusus terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan. Ikhtalafa ahlul ilm. Para ulama berbeda pendapat. Fi kaifiyatil adl, terkait dengan tata cara bersikap adil. Bainadz dzakari wal untha, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Para ulama berbeda pendapat pada beberapa pendapat, ya, pendapat para ulama terdiri dari beberapa pendapat. Asyharuha, pendapat yang paling masyhur, yang paling ya terkenal adalah annal malal ladzi yu'tihi lidzakari yu'ta mithluhu qadran lil untha sawaan bisawain. Bahwasanya harta yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki diberikan pula dengan kadar yang semisal, dengan kadar yang sama kepada anak perempuan. Jadi tidak dibedakan, sawaan bisawain, sama rata, baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan disamakan, ya, tidak dibedakan. Ini pendapat yang paling masyhur. Wa dhahaba akharun ila anna al-'adla bayna al-awladi ay yu'ta lidh-dhakari mithlu hadhil unthayain. Dan berpendapat para ulama yang lainnya bahwasanya sikap adil di antara anak-anak, terkhusus antara anak laki-laki dan perempuan, itu disamakan dengan pembagian dalam urusan waris, disamakan dengan pembagian dalam hukum waris, yaitu lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian bagi yang diberikan kepada anak perempuan, ya. Jadi untuk anak perempuan setengah bagian dari yang diberikan kepada anak laki-laki. Ini sebagian pendapat ulama. Adapun yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama tadi, diberikan dengan kadar yang sama rata, ya, tidak dibedakan. Qala hafizahullah وتنظر تفصيلات المسألة في مظانها من كتب شروح الحديث وغيرها. Maka bisa dilihat perincian tentang permasalahan ini, rincian-rincian tentang permasalahan ini, fi madhaniha, pada masdar-masdarnya, pada rujukan-rujukannya, dari kitab-kitab syarah hadis dan yang selainnya. Wa ala kullin, kesimpulannya, ya, yajibu alal abi ay ya'dila baina awladihi, wajib atas bapak, atas orang tua, untuk bersikap adil di antara anak-anaknya. Fi jami'il umur, pada semua urusan dan semua perkara. Sawa'un al-madiyah minha awil ma'nawiyah, bersikap adil pada semua urusan, pada semua perkara, baik yang terkait dengan materi maupun dengan perkara yang maknawi. Ya, terkait dengan urusan harta harus adil. Begitu pula terkait dengan perkara maknawi, kasih sayang juga harus adil. Tidak boleh menyayangi satu anak, ya, melebihi kasih sayangnya kepada anak yang lain. Ya, mencium satu anak, tapi anak yang lain tidak dicium. Maka ini juga menafikan sikap adil. Wa yuwaffiqa qadra istita'atihi, dan hendaknya menyamakan sikap adil di antara anak-anak, qadra istita'atihi, sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidaklah Allah membebani sebuah jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.